Mitra Bisnis, beberapa pengamat kebijakan publik berpendapat, selama ini masyarakat selalu menolak kenaikan harga BBM bersubsidi lantaran tidak mengetahui tujuan kenaikan tersebut, serta tidak mengetahui alokasi dana hasil pengalihan subsidi. Selama ini pemerintah juga dinilai kurang mengedukasi masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan. Padahal menurutnya, dari pengalaman berkali-kali kenaikan BBM di Indonesia, hampir tidak ada efek yang signifikan. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, kalau menurut Anda, langkah efisien apa yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat atas rencana kenaikan BBM bersubsidi ini? Kan ada Menkominfo tuh, ada televisi, TVRI, ada macam-macam bisa digunakan dan dialog, dengarkan apa maunya rakyat. Itu pada dasarnya 80% rakyat Indonesia setuju dengan kenaikan harga BBM, tapi dia bilang kenaikannya bertahap. Seperti listrik kan tidak bergejolak, naiknya 5%. Mengapa harga beras juga tidak menimbulkan gejolak? Karena naiknya ya bertahap gitu, sesuai dengan masa-masa paceklik atau apa gitu. Nah tentu saja ini sudah 5 tahun, hampir 5 tahun harga BBM itu tidak dinaikkan. Pas dinaikkan, besar kenaikannya, ya marah semua lah. Kenapa di Timur-Timur bisa? Kenapa di Filipina bisa? Kenapa di Vietnam bisa? Kenapa di Bangladesh bisa? Kenapa di Indonesia tidak? Kenapa jadi mitos? Kenapa BBM itu jadi hantu? Nah mitos BBM itu hantu yang harus diselesaikan. Nah tapi memang makin sulit buat pemerintah untuk menaikkan harga BBM, mengingat kelakuan elit-elitnya tuh kacau. Habiskan uang, lihat acara-acara partai di hotel berbintang, kawinkan anaknya gila-gilaan, studi banding ke luar negeri, korupsi. Nah itu yang dilihat oleh masyarakat, enak aja loh. Lo suka-suka, gue tambah menderita gitu. Jadi empati itu kurang. Empati itu tidak ditunjukkan oleh elit. Tapi kalau elitnya mengayomi rakyat, anggarannya memihak pada rakyat, dia hidup sederhana, dia bayar pajak benar, rakyat akan ikut. Jadi memang pemerintah yang tidak kredibel menghadapi masalah naikkan harga BBM ini. Satu menteri ya yang saya jumpai, geram. Ini kita udah gak perlu lagi diskusi katanya. Masa saya sebut menterinya ya. Yang kita butuh tuh keputusan segera. Menteri yang bilang di forum diskusi, keputusan segera. Menterinya juga sudah geram. Karena yang belum setuju sampai sekarang, ya SBY. Kenapa SBY nggak setuju? Karena dia takut jatuh. Kenapa? Dia makin tidak kredibel gitu. Ditinggal itu penjelasannya. Kenapa tidak dinaikkan? Karena dia takut jatuh. Kan ada di beberapa negara, jatuh pemerintahan gara-gara naikkan BBM. Atau terjadi apalah, huru-hara gitu. Sederhana udah. Jadi SBY ini udah tersandera oleh dirinya sendiri. Oh jadi mau wariskan buat presiden akan datang. Bom waktu, lobby geri lagi. Ini hitungan hari ini, hitungan minggu ini. Karena itu tadi, pemburukannya luar biasa belakangan ini. Bayangkan ya, sejak 2004 kita defisit BBM. Sejak 2013, minyak mentah pun sudah defisit. Jadi pemburukannya luar biasa. Pasti mau main-main gitu dengan ini. Wah, luar biasa. Ada yang jahit mulut menolak kenaikan BBM. Kasihan mereka ya. Tapi itu azas keadilan. Sumber daya alam kita makin terbatas. Anggaran kita ratusan triliun habis buat begituan. Ya padahal buat industri tahu tempe saya katakan nol. Obat generik nol. Ya. Waduh, parah. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.